Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, para pendengar radio muslim. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa di pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu malam ini. Insya Allah akan kita ikuti kembali kajian rutin atau pembahasan rutin, yakni di program acara Halo Dokter. Insya Allah akan kita simak dan dengarkan pembahasan bersama narasumber kita malam hari ini, yakni Dr. Rizky Parlindungan Ritonga Hafizallahu Ta'ala, membahas tentang waspadai microslip saat berkendara. Nah, sekilas tentang microslip adalah tidur sekejap, yang mana itu kondisi jika misalnya kita berkendara itu bisa berbahaya sobat muslim, karena akan mengurangi atau bahkan menghilangkan konsentrasi sehingga bisa menyebabkan kecelakaan dan kondisi berbahaya lainnya. Insya Allah akan kita bincang-bincangkan bersama Dr. Rizky di kesempatan malam hari ini. Program ini insya Allah disiarkan di 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, dan bisa juga diikuti melalui aplikasi Radio Muslim Jogja Official yang bisa didownload secara gratis di Google Play Store. Selain itu bisa juga ikuti kajian ini melalui channel YouTube Radio Muslim Jogja dan di channel fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Kami mengajak pada kaum muslimin, sobat muslim sekalian, untuk bisa bergabung di kesempatan malam ini. Selain bisa mendengarkan faedah dan bincang-bincang seputar kesehatan, sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan. Bisa sampaikan melalui chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan untuk yang menyimak melalui YouTube atau Facebook bisa disampaikan melalui kolom komentar. Alhamdulillah kita kali ini telah dibersamai oleh Dr. Rizky di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dr. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Dr. Rizky atas kehadirannya di studio ini. Apa kabar Dr. Rizky? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga. Dr. Rizky ini pertama kali di studio Radio Muslim Jogja mengisi ya? Pertama kali Mas. Insya Allah. Semoga bisa memberikan faedah untuk kita semua ya. Amin. Ya, Sobat Muslim, kami ingatkan lagi pembahasan kita malam hari ini, yakni tentang waspadai microslip saat berkendara bersama Dr. Rizky Parlindungan Ritonga Hafizallahu Ta'ala. Kita perkenalan sedikit dengan Dr. Rizky, panggilannya Dr. Rizky ya dok ya? Iya Mas. Ya. Tinggalnya di mana dok? Di Jogja, saya tinggal di Jalan Pandega Marta Mas. Pandega Marta, ya. Pogung ya dok ya? Pogung. Dekat sama Terban ini ya dok ya berarti ya? Iya, dekat. Insya Allah. Kalau boleh tahu kesibukannya terkait dengan kesehatan apa dok kali ini dok sekarang ini? Untuk sekarang kesibukan saya Mas. Iya. Yeah. Untuk sekarang saya masih proses pendidikan Mas, yeah, di bagian saraf. Oh saraf ya. Saya UGM-nya. Iya. Baik dok, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Sobat Muslim, insya Allah akan kita masuk pada pembahasan di kesempatan malam ini bersama Dr. Rizky. Waspadai microslip saat berkendara. Nah, kira-kira pengertian dari microslip ini apa? Kita tanyakan langsung. Bisa dijelaskan, Dr. Rizky, microslip itu apa sih, dok? Silakan, dok. Baik, Mas, untuk microslip itu sendiri suatu keadaan di mana seorang sedang melakukan kegiatan dan ketika dia melakukan kegiatan tersebut mengalami tidur tiba-tiba, secara tiba-tiba. Dan itu tidurnya hanya singkat, bisa sekitar mungkin tidak lebih dari 30 detik tidurnya. Jadi hanya sekejap saja tidurnya. Nah, dan itu bisa sangat berbahaya apabila seseorang tersebut sedang melakukan aktivitas, termasuk untuk pembahasan kali ini sedang misalnya sedang mengemudi, berkendara ya, atau apabila kegiatan lain seperti mungkin orang tersebut operator alat berat atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi, kemudian pabrik, yeah, yang mengoperasikan alat-alat, iya, mesin-mesin itu, yang apabila seorang tersebut hilang konsentrasinya bisa membahayakan dirinya sendiri dan tidak menutup kemungkinan bisa membahayakan orang lain di sekitarnya juga. Baik. Walaupun cuma sekejap tadi tidak sampai 30 detik, yeah, tapi yeah, dampaknya bisa fatal ya, dok ya. Yeah, betul. Masalah itu sangat fatal apabila terjadi dan itu bisa sampai mengancam nyawa. Hmm. Terutama apabila sedang berkendara. Iya, hmm, betul. Ya. Baik, tadi kira-kira 30 detik ya, dok. Bisa dijelaskan lagi berapa lama durasinya, dok? Dan ketika microsleep itu, apakah itu benar-benar nggak sadar atau gimana, dok? Bisa dijelaskan kondisi yang dialami orang ketika itu, dok? Oke. Ketika microsleep sendiri, seorang itu konsentrasinya hilang, mas. Hmm. Ciri-cirinya bisa pandangan kosong ke depan. Jadi pandangan kosong ke depan, kemudian ciri-ciri yang lainnya bisa badan condong ke depan, hmm, kemudian kedipan mata yang pelan, hmm, kemudian menguap berkali-kali. Yeah. Kemudian apabila kita sebagai penumpang nih, dan ngerasakan mobilnya oleng, hmm, tidak sesuai lainnya itu menandakan semisal kita curiga itu, wah kayaknya pengendaranya sedang mengalami microsleep. Tanda-tandanya hmm, seperti itu. Yeah. Mungkin hampir sama seperti orang yang mengantuk seperti hmm, itu. Jadi itu tapi tidur ya, dok ya, tidur ya, gitu ya, tidur, ya, tidur. Tapi, blas sama sekali tidak hilang konsentrasinya. Mm-hmm. Jadi sama sekali tidak aware mm-hmm, dengan keadaan sekitarnya itu. Ya. Mm-hmm. Tadi disebutkan juga pandangan matanya kosong. Berarti yeah, itu nggak selalu merem gitu ya, dok ya? Betul. Mm-hmm. Jadi nggak selalu merem. Di sana memang yang sulitnya sadarnya di sana. Jadi mm-hmm, kelihatannya masih melek, tapi ini salah satu tandanya juga, semisal kita jadi penumpang di sampingnya, mm-hmm, ketika kita ajak ngobrol, beliau gak respon. Tapi ya. Pandangannya tetap terbuka. Mm-hmm. Itu segera kita bangunkan, segera kita itu suruh pinggir. Itu tanda, yeah, yeah, salah satu tandanya itu. Pandangan kosong, buka mata itu, dan tidak respon dengan komunikasi itu, udah masuk itu microsleep. Iya, iya, insya Allah. Mm-hmm. Jadi, dan itu bisa sangat fatal ya, dok ya? Iya, sangat fatal. Saya sendiri sebenarnya pernah mengalami, dok. Sama. Bahkan saya mengalaminya sedang mengendarai kendaraan motor itu, mm-hmm, pernah, mas. Jatuh, jadi, dok. Awalnya, wah, gak mungkin saya ketiduran. Mm-hmm. Kalau menggunakan motor kan konsentrasinya mm-hmm, lebih. Ini kejadian. Di waktu pulang dari Purworejo menuju ke Jogja, mm-hmm, itu mungkin sekitar 3-5 detik itu, gitu. Tertidur sempat, mas. Waktu itu langsung sadar ya, sadar bahaya, jadi pinggir istirahat sejenak. Oh ya, tidak sampai jatuh berarti. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau saya kodarullah sampai jatuh, dok. Tapi alhamdulillahnya ya, nggak kena orang lain, dok. Saya waktu itu pagi-pagi, terbit matahari kan masih agak pagi, mungkin masih ngantuk juga. Akhirnya jatuh, tapi alhamdulillahnya nggak kena orang lain, jadi saya jatuh sendiri. Alhamdulillah. Padahal ya itu ya, dok ya, walaupun beberapa detik bisa ya, berbahaya ya, dok. Berbahaya ya. Kecuali kalau misal kita lagi kegiatan yang tidak memerlukan konsentrasi, misal lagi nonton TV, itu ketika kita microsleep ya gak masalah, mas. Ya, gak masalah. Yang fatal ya seperti ketika kita sedang berkendara itu berbahaya ya, sekali. Ya, ya. Baik. Ya, Sobat Muslim, tadi Dr. Rizky menjelaskan tentang apa itu pengertian dari microsleep, lalu bagaimana ciri-cirinya, dan ternyata nggak harus, apa tadi, tidak selalu merem ya, dok ya, bahkan microsleep bisa matanya terbuka, tapi itu sebenarnya tertidur, seperti itu ya, guys. Atau apa tadi, dok? Tatapan kosong, maksudnya. Baik. Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kita ada di acara bersama Dr. Rizky di sini, pembahasan di program Halo Dokter, membahas tentang microsleep, waspadai bahaya microsleep. Kami ajak para pendengar sekalian untuk bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Sobat Muslim, insya Allah kita akan kembali beberapa saat lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di www.radiomuslim.com. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887. Dengan format, nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.